يد كتاب شيخ الألباني هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكات. Beliau berkata hadis ini hasan, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmizi dengan syahidnya yang sudah disebutkan. Bahkan hadis ini sahih karena mempunyai dua syahid penguat yang lainnya. Dan saya sudah jelaskan dalam silsilah hadis sahihah. Ini perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Hadis ini dikatakan dengan hadis qudsi. Artinya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis yang mulia. Di sini disebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Saya ulangi hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad. Hadis ini saya sudah jelaskan hasan. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Hadis ini dikatakan hadis qudsi atau hadis ilahi, yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Rasulullah SAW dan beliau menyandarkan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan hadis qudsi, perbedaan antara Al-Quran, ini merupakan firman Allah. Hadis qudsi ini firman Allah, merupakan wahyu dari Allah SWT yang kemudian redaksinya dari Rasulullah SAW. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi, yang pertama Al-Quran dari Allah Jalla wa'ala, lafaz dan maknanya. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi SAW. Yang kedua perbedaannya, Al-Quran seluruhnya ayatnya qat'iyyatul thubut, artinya pasti dan tidak ada keraguan, karena mutawatir dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Sedangkan hadis qudsi tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Artinya hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada juga yang maudhu, yang palsu. Artinya dengan melihat kepada sanad-sanadnya. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran membacanya ibadah. Orang yang membacanya satu huruf mendapatkan 10 ganjaran. Dan juga dibaca dalam salat. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Kemudian perbedaan yang lainnya, kalimat yang dibaca dari Al-Quran dikatakan ayat. Sekumpulan ayat dikatakan surah. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Perbedaan yang lainnya, lafaz Al-Quran mu'jizat. Sedangkan hadis qudsi Qudsi tidak. Dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama perbedaan antara Al-Quran dan Hadis Qudsi. Ikhwan fil din, azakumullah. Dalam hadis yang kita bahas ini, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan tiga syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada tiga syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau tiga hal untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu dalam hadis ini Allah berfirman, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ini potongan yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Allah berfirman, ya bani Adam, law balagat dzunubuka anana as-samaa tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini yaitu firman Allah taala, ya bani Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataaya thumma lakitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Ini tiga hal, kita akan bahas satu persatu tentang tiga hal untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Dan ikhwan fil din, azakumullah, bahwa setiap hamba ini setiap hari berbuat salah dan dia sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari seorang hamba itu selalu berbuat dosa, selalu berbuat salah. Selama dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi bersabda, Allah berfirman yang awalnya hadis itu, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan di antara kalian haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. Di tengah-tengah hadis itu Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang, dan sesungguhnya aku mengampuni semua dosa, maka hendaklah kalian semuanya minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa kamu. Hadis ini hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Sekarang kita bahas yang pertama. Di dalam hadis ini yang pertama Allah berfirman, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Di dalam hadis ini yang pertama Allah menyebutkan tentang doa dan harapan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kita terus berdoa kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, dan Rabbu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian Rasul membaca ayat yang tadi dalam surah Ghafir ayat 60, hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Kemudian disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan doa kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan hadis inna du'a wal ibadah, ini hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun riwayat yang menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah atau otaknya ibadah, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yang sahih bahwa doa adalah ibadah. Dan doa akan dikabulkan jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Terkadang pengabulan doa ditunda karena tidak memenuhi sebagian syarat-syaratnya atau memiliki sebagian penghalangnya. Dan di antara syarat terkabulnya doa itu kehadiran hati dan mengharap terkabulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah taala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dengan pengabulannya, dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahihah. Nabi menyuruh kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang lengah. Dia berdoa tapi tidak sungguh-sungguh, hatinya lalai. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan rasa takut dan harap. وَدَعُوهُ مُخَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia berdoa dengan rasa takut dan harap akan dikabulkan. Bukan hanya dikabulkan, bahkan juga dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ketika dia berdoa harus dengan penuh harapan dan mendesak dalam doanya dan menginginkan doanya dikabulkan tanpa memutuskan harapannya kepada Allah. Kemudian juga di antara doa yang dikabulkan oleh Allah SWT selama tidak ada perbuatan dosa. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, wa imma yaddakhiraha lahu fil akhirah, wa imma yasrif anhu min as-su'i mithlaha. Qalu idzan nukfir, qala Allahu akthar." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal, yaitu dikabulkan dengan segera doanya tersebut, itu yang pertama. Atau yang kedua, Allah akan menyimpan doa tersebut baginya di akhirat kelak. Atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat pun berkata, kalau begitu kita memperbanyak berdoa. Nabi SAW menjawab, Allah lebih banyak untuk memberikan pahala. Hadis ini hasan sahih dari Karim Ahmad, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Musadraq, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Shamit. Jadi apabila seorang berdoa, selama doa itu tidak ada dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya. Jadi yang pertama, Allah akan kabulkan. Yang kedua, Allah akan menyimpan doa tersebut di akhirat kelak. Jadi amal saleh dia nanti di akhirat kelak. Atau yang ketiga, Allah hindarkan keburukan yang semisalnya. Makanya kalau belum dikabulkan, tetap terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'dukum fal yu'zim raghbata fa innahu la yata'azamu 'ala Allah syai'un." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memperbesarkan keinginannya, karena tidak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi apabila seorang berdoa, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan doa ini banyak manfaatnya. Maka setiap muslim dan muslimah, dia harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah-tengah ayat puasa, Allah berfirman di ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat." Kata Allah, jawab, aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Inna du'a'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi biddu'a." Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Oleh karena itu, wahai sekalian hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan hadis ini hasan. Jadi setiap orang diperintahkan untuk berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia berdoa dan dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kabulkan doanya dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang perlu diingat, ketika dia berdoa, dia perhatikan tentang adab-adabnya dan sebab-sebab terkabulnya doa, dan juga dia berusaha untuk berdoa dengan yang paling penting. Kemudian juga diperhatikan waktu, keadaan, dan tempat terkabulnya doa. Kemudian juga diperhatikan tentang penghalang-penghalang terkabulnya doa. Dan ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwasanya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa meskipun seorang hamba itu berbuat dosa yang besar, selama betul-betul dia berdoa dan dia memohon ampunan kepada Allah SWT, Allah akan ampuni dosanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kemudian kita masuk yang kedua. Ini yang pertama tentang doa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sangat kepada Allah. Kita hanya berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Allah menyebutkan dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Enggak boleh berdoa kepada siapa saja. Dan Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apabila ada orang yang berdoa minta kepada Nabi Muhammad SAW, atau berdoa minta kepada malaikat, atau minta kepada wali, Allah tidak akan redha selama-lamanya. Allah tidak akan redha. Jadi berdoa kepada Allah, kepada Allah saja. Karena yang dapat mengabulkan semua doa hanya Allah. Dan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila betul-betul kita berdoa dan betul-betul berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yaitu dalam hadis ini Allah berfirman, "Ya bani Adam, law balagha dhunubuka 'anana as-sama'" ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Maka Allah menyebutkan dalam hadis kursi ini, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosamu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk minta ampun kepada Allah. Tidak boleh putus asa meskipun kita banyak berbuat dosa. Seperti di ayat yang saya bacakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi kita diperintahkan untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar artinya minta maghfirah, minta ampunan. Dan maghfirah perlindungan dari keburukan dosa-dosa dan penutupan dosa-dosa tersebut. Istighfar itu minta ampun kepada Allah banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Dan terkadang istighfar diperintahkan, terkadang Allah memuji orang-orang yang istighfar, dan terkadang Allah menyebutkan mengampuni orang-orang yang istighfar, dan terbanyak Allah menyebutkan istighfar diiringi dengan taubat. Allah SWT berfirman, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 3, "Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Dan terkadang juga Allah memuji orang-orang yang istighfar di waktu sahur, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, yaitu di waktu sahur, dalam surah Ali Imran ayat 17. Terkadang juga Al-Quran menyebutkan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang istighfar kepadanya. Seperti Allah berfirman dalam surah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَذْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan, niscaya dia akan mendapatkan, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan terkadang, dan ini yang paling sering, yaitu istighfar disebutkan bersama taubat. Maka ketika itu istighfar lah ibarat dari minta ampunan dengan lisan, dan taubat ialah ibarat berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh organ tubuh. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, di sini disuruh kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah tidak peduli betapapun besarnya dosa itu. Cuma yang perlu diingat, bahwa dia harus memenuhi syarat-syarat taubat, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Syarat taubat itu, yang pertama adalah ikhlas. Itu orang tersebut yang berbuat dosa itu berhenti dan berlepas dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini ia lakukan. Yang kedua, an-nadam, menyesal perbuatan, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azm, yaitu dia harus mempunyai tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Kemudian yang keempat, kalau berkaitan dengan anak Adam, maka harus dia selesaikan urusan dengan anak Adam. Kalau dia pernah berbuat zalim kepada anak Adam, atau dia mengambil hak orang lain, harus dikembalikan. Ini empat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin di bab taubat. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan tentang syarat taubat tersebut dengan ikhlas. Taubat harus dengan ikhlas, dan pakai ikhlas tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian beliau tambahkan lagi, yang keenam, dilakukan pada saat diterimanya taubat. Artinya sebelum ruh berada di kerongkongan, dan juga sebelum matahari terbit dari barat. Itu diantara syarat taubat, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang istighfar dan juga tentang taubat. Di dalam surah Hud ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin kabir. Dalam surah Hud ayat 3. Dan dalam kalian memohon ampun kepada Rabbmu, dalam kalian memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Dan saya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Tentang ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, yaitu aku memerintahkan kalian untuk istighfar, memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, dan bertaubat kepada Allah darinya, serta melakukan perbuatan tersebut secara terus-menerus. Artinya terus-menerus, dia istighfar dan taubat kepada Allah. Yumati'akum mata'an hasana, dan Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu, yaitu di dunia, ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, sampai waktu yang telah ditentukan, dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik, yaitu di akhirat. Dalam tafsir Mukatsir tentang ayat ini, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, kalimat wa nistaghfiru rabbakum, dan dalam kalian memohon ampun kepada Rabbmu, yaitu dari dosa-dosa yang telah engkau perbuat, summa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya, yaitu dari perkara-perkara kalian dan juga umur kalian yang akan datang, dengan kembali kepada Allah, bertaubat dan kembali kepadanya dari apa yang dibenci Allah kepada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT. Dan perhatikan di sini ada istighfar, di sini ada taubat dalam ayat ini. Seperti juga dalam surah Al-Maidah ayat 74. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memadukan di sini pertama taubat, yang kedua istighfar dalam surah Al-Maidah ayat 74. Dalam surah Hud ayat 3 tadi istighfar dan taubat. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa istighfar adalah meninggalkan apa-apa atau dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan, istighfar meninggalkan apa-apa atau dosa-dosa yang telah lalu. Dan taubat adalah tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa pada waktu yang akan datang. Dan Allah SWT menggabungkan dua ini, yaitu meninggalkan dosa yang lalu, yaitu istighfar, meninggalkan dosa yang lalu, dan taubat tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa pada waktu yang akan datang. Allah menggabungkan kedua ini dalam satu ayat, yaitu Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Allah. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa mereka, sedangkan mereka mengetahui. Di sini disebutkan tentang istighfar, di sini juga disebutkan tentang taubat. Istighfar, yaitu minta ampun tentang apa yang kita lakukan pada masa yang lalu, dosa-dosa yang lalu. Dan taubat, kita tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa kita pada masa yang akan datang. Ini disebutkan tadi oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dan juga oleh Al-Hafidh bin Kathir rahimahullah, dan juga oleh yang lain tentang hadis ini. Makanya setiap seorang hamba berbuat dosa, segera dia bertaubat kepada Allah. Dia berbuat dosa, dia meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau dia meyakini Allah Maha Pengampun, dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia minta ampun, Allah maghfir li dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, aznaba abdi dzanban fa'alima annahu anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi. Kata Allah, hambaku mengerjakan dosa dan ia tahu bahwa tidak ada yang bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa-dosa dan juga menyiksa karenanya. Kemudian dia bertaubat, maka Allah ampuni. Dia bertaubat, Allah ampuni. Ini sahih Bukhari dan Muslim. Cuma diingatkan di dalam Al-Quran ini, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus perbuatan dosa padahal mereka mengetahui. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita harus terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah setiap waktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari istighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku pasti minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada juga riwayat yang lain, riwayat Muslim, wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Dan sungguhnya aku istighfar minta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap penyakit mempunyai obat, dan obat-obat dosa adalah istighfar. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, kita cari banyak dalam Al-Quran istighfar dan juga dalam hadis Nabi. Maka yang paling baik yang kita memohonkan ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, yaitu sayyidul istighfar. Dan ini bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat harus hafal. Dan ini baca setiap pagi dan sore. Dan juga setiap waktu dibaca. Itu istighfar. Sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama. Istighfar yang paling agung. Itu seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaiya, wa abu'u bizanbi faghfirli, fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau lah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang menciptakan dan aku adalah hambamu. Engkau lah yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa saja yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Jadi kita baca di waktu pagi dan juga baca di waktu sore sayyidul istighfar. Begitu juga kita baca juga di dalam salat seperti waktu yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah sallam didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku berdoa dengannya dalam salatku. Maka Rasulullah bersabda, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Karenanya ampunlah dosa-dosaku dengan ampunan darimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan lagi maha penyayang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Antum perhatikan. Yang pertama tadi Nabi SAW istighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi semuanya. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Orang yang paling kuat imannya. Yang telah dijamin dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Abu Bakar fil jannah kata Nabi. Tapi Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda untuk minta ampun atas perbuatan dosa yang melakukan. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kita apalagi kita banyak dosa dan setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Dan yang terbaik dari yang berbuat dosa dan berbuat salah, yang bertaubat kepada Allah. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Majah, Ahmad dan Hakim. Diperintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah SWT. Yang pertama dengan sayyidul istighfar. Yang kedua dengan kita bisa baca di dalam salat atau sebelum salam. Kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya Abu Bakar Siddiq ini yang Nabi ajarkan kita bisa baca sebelum salam. Atau bisa juga kita baca waktu sujud. Ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunlah dosa-dosaku dengan ampunan darimu dan beri rahmat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, yang juga perlu anda perhatikan bahwa dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan banyak dan tidak terhitung. sangat-sangat banyak dan tidak terhitung. Karena itu kita selalu minta ampun kepada Allah SWT setiap hari. Siapa saja, ya, setiap kita ini banyak salah. Saya dan antum sama. Apakah dia seorang dai, seorang ustaz, orang tua, anak, suami, istri, dan yang lainnya. Apakah dia pejabat atau bawahan atau yang lain. Semua wajib untuk minta ampun. Semua manusia. Dia berbuat salah dan berbuat dosa. Dan kita ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, nanti ketika di hari kiamat dikumpulkan manusia, maka yang paling baik adalah orang-orang yang catatannya penuh dengan istighfar kepada Allah. Dan kita ingat bahwa banyak yang kita lupa, padahal semuanya dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 6, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Pada hari mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan mereka, meskipun mereka telah melupakannya. Allah hitung semuanya. Mereka sudah lupa. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi kita harus terus minta ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, Allah berfirman, Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Ikhwan fiddin, azakumullah, dalam hadis ini, bagian yang ketiga dari hadis ini, menjelaskan tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena tauhid mempunyai keutamaan yang sangat besar. Puluhan keutamaan daripada tauhid. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah akhirnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua macam tauhid, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Dan kita ingat bahwa Allah itu Rabb kita, ilah yang satu. Qul huwallahu ahad. Dan Allah juga berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha ilahu ar-Rahmanur Rahim. Dan Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada ilah sesembahan yang diibadah dengan benar melainkan hanya Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Ya Allah, tunggal zatnya, nama-nama dan sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di dalam tafsirnya yang Taisir Kaim Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Laqani fi din, azakumullah. Di dalam ayat yang sudah kita fahami bahwa di awal-awal surah Al-Baqarah, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Ya Allah menjelaskan tentang tauhid ar-rububiyah, khalaqakum. Kemudian Allah menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah, ya ayuhan nasu ubudu. Beribadahlah Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi punya hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Karena itu kita beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Jika ada orang yang menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, umpamanya tadi di awal kita bahas tentang doa. Dia berdoa, dan berdoanya dia bukan kepada Allah, tapi minta kepada orang-orang yang sudah mati, kepada kubur, kepada jin, kepada batu, atau kepada yang lainnya. Ini syirik, syirkun akbar. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau bicara soal masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, dan bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ingat kajian-kajian kita yang sudah kita kaji ketika membahas tentang syara akidah al-sunnah wal-jamaah. Di awal-awal sudah saya jelaskan tentang tauhid al-ibadah. Patut diingat oleh bapak ibu sekalian, kepada ikhwan akhwat, pendengar di Raja al-Mukun Allah, untuk perhatikan bahwa tauhid, tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu mengerjakan dengan apa yang disyariatkan Allah, berdoa, kita takut, berharap, cinta, itu hanya kepada Allah dan karena Allah, menyembelih, bernazar, minta tolong, istighfar, minta tolong saat sulit, isti'adzah, minta perlindungan, dan segala yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan seluruh ibadah ini harus dilakukan hanya kepada Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah tidak ridho dan Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu, selain syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surah Nisa ayat 28. Karena itu ikhwan fiddin, jazakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini banyak dilakukan oleh manusia, baik syirkun akbar maupun syirkun asghar, dan kita berusaha untuk menjauhkannya. Semua perbuatan-perbuatan syirik, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Karena itu ingat bahwasanya yang pertama diingatkan oleh Luqman alaihissalatu wassalam kepada anaknya, wa idqal luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman ayat 13, dan juga dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya, ketika Nabi menyebutkan, ala unabiukum biakbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Nabi menyebutkan 3 kali. Setelah itu Nabi sebutkan, yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah merupakan dosa besar yang paling besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Dan ancamannya banyak bagi orang-orang berbuat syirik. Karena itu, ikhwan fiddin, jazakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan kita datang kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan membawa dengan sepenuh bumi ampunan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa kita sepenuh bumi. Ikhwan fil din, jazakumullah. Ini hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu sangat luas dan kita ini harus selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa yang saya sampaikan tadi ada beberapa fawaid hadis yang dapat kita ambil. Hadis yang tadi kita kaji yang awal ini ada 3 bagian. Yang pertama tentang doa dan harapan kepada Allah. Kemudian yang kedua, meskipun dosa kita sepenuh langit dan kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Fawaid itu ada di sini. Yang pertama, barang siapa berdoa kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, berdoa harus diiringi dengan rasa harap. Kalau disebutkan dalam ayat, dengan rasa harap dan takut. Wada'u khawfa wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Dengan rasa takut dan harap. Inna rahmatullahi qaribu minal muslimin. Yang ketiga, luasnya karunia Allah dan luasnya ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Karunia Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Yang keempat, sekalipun dosa hamba itu besar dan banyak, maka ampunan Allah lebih besar dan lebih banyak. Jadi meskipun seorang hamba berbuat dosa yang banyak sekali, maka ampunan Allah itu lebih besar dan lebih banyak. Makanya dia harus bertaubat dan Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang minta, orang-orang yang suka mensucikan diri. Yang keenam, keutamaan istighfar dan taubat. Yang kelima, keutamaan istighfar dan taubat. Kemudian yang keenam, apabila manusia banyak berbuat dosa dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila manusia banyak berbuat dosa dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan mengampuninya. Yang ketujuh, tauhid yang ikhlas dan bersih dari syirik sebagai sebab utama diampuninya semua dosa. Tauhid yang ikhlas dan bersih dari syirik sebagai sebab utama diampuninya semua dosa. Yang kedelapan, keutamaan tauhid dan sangat besar ganjarannya. Yang kedelapan, keutamaan tauhid dan sangat besar ganjarannya. Yang kesembilan, bantahan kepada khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Dalam hadis ini, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Maka selama mereka minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Jadi sini bantahan kepada khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Yang ke-10, menetapkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaannya. Jadi menetapkan sifat kalam bagi Allah. Yang ke-11, yaitu penjelasan tentang makna dan konsekuensi dari La ilaha illallah. Jadi penjelasan tentang makna dan konsekuensi dari La ilaha illallah, yaitu meninggalkan semua bentuk kesyirikan sedikit dan banyak, besar dan kecil, dan tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan. Maka ini perhatikan tentang La ilaha illallah. Jika orang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah, maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dia harus menafikan semua bentuk-bentuk kesyirikan semua yang disembah selain Allah dia harus nafikan, dia harus ingkari, dan dia harus menetapkan hanya kepada Allah dia beribadah. Yang ke-12, menetapkan tentang adanya kiamat, dibangkitkannya manusia, adanya hisab dan balasan. Dan yang ke-13, menetapkan bahwa manusia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Ini faedah yang dapat kita ambil dari sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan dan materi serta syarah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari yang berbahagia ini. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, kita akan ikuti untuk di beberapa menit ke depan sesi tanya jawab. Kami akan angkat pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat, atau Anda yang akan bertanya via telepon, insyaallah bisa Anda hubungi kami di 0218236543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat. Yang kami angkat pertama dari Ibu atau dari Ummu Sumayyah di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, saya pernah mendapatkan satu artikel yang menyebutkan bahwasannya di antara salah satu syarat diterimanya taubat adalah sebelum siksaan belum turun menimpa dirinya. Bagaimanakah penjelasan dari syarat yang disampaikan oleh para ulama tersebut? Jazakallah khairan ya Ustaz. Sebelum apa? Sebelum turun azab menimpanya, begitu Ustaz. Iya. Nah, saya belum dapati keterangan tentang itu di antara syarat taubat. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa syarat taubat itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, dia berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Dia berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, dia berkemauan keras, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang keempat, berkaitan dengan hak anak Adam, dia harus kembalikan atau minta dimaafkan. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan ikhlas dalam bertaubat, kemudian lakukan pada saat diterimanya taubat. Artinya sebelum dia rohnya berada di kerongkongan, kemudian juga sebelum matahari terbit dari barat. Itu yang ada, wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali di kesempatan berikut ini. Begitu banyak pertanyaan yang bertanya hal yang sama berkaitan dengan hukum sholat taubat bagi seorang hamba yang melakukan dosa. Apakah sahih pendalilan dari sholat taubat? Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya, tentang sholat taubat itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran. Ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 135, beliau membawakan tentang disunnahkannya salat taubat. Artinya kalau dia berbuat dosa-dosa besar, maka disunnahkan dia untuk salat taubat. Dan juga Syekh Al-Bani menyesuaikan di situ. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Salat taubat itu 2 rakaat. Kapan waktu saja, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya dari pertanyaan melalui telepon. Sudah ada Umar di Depok, silakan Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang tua yang tidak taat kepada Allah berdoa, apakah doanya juga akan dikabulkan oleh Allah? Yang tidak taat maksudnya tidak melaksanakan syariat gitu? Iya. Orang tua tidak taat kepada Allah, misalnya tidak berdoa kepada Allah gitu. Tidak berdoa. Apakah doanya juga akan dikabulkan oleh Allah? Iya, itu saja. Itu aja, ayah. Syukran kasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di antara doa yang dikabulkan oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya. Jadi di antara yang dikabulkan oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah SWT, ya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam satu hadis Nabi bersabda, salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Ada tiga doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan dalamnya. Pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kalau seorang tua berdoa untuk anaknya, maka Allah akan kabulkan. Terkadang dikabulkannya cepat, terkadang lambat. Adapun urusan dia tidak taat kepada Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa itu terkadang cepat atau lambat akan dikabulkan. Terkadang juga seperti yang tadi saya sebutkan, apabila terpenuhi dengan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Makanya juga harus diperhatikan bahwa doa kadang-kadang juga dari orang yang lemah sekali, dari orang yang betul-betul dia mengharap kepada Allah, itu bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Soal amalannya tergantung dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian dari penelpon yang kedua sudah ada Bapak Zainal di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ada sebuah keresahan dari seorang teman mungkin, bahwa dia telah melakukan sebuah perzinahan gitu, zina muhsan gitu ya, karena dia telah pernah menikah gitu. Yang jadi permasalahan, dia tinggal di sebuah negara yang tidak berhukum kepada hukum Allah gitu, dan melakukan syariat, dan dia ingin bertaubat. Dia begitu berharap kebesaran Allah atas semua perbuatan dosanya. Apakah dia akan diampuni, Ustaz, kalau merujuk kepada syariat Allah bahwa orang yang telah melakukan zina muhsan harusnya dirajam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah perbuatan zina ini yang perlu diingat oleh setiap muslim dan muslimah dan seluruh pendengar dari Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bahwa zina ini perbuatan yang keji. Zina adalah perbuatan yang mungkar. Zina adalah perbuatan yang kotor. Zina adalah perbuatan moral yang paling rusak. Dan Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, dan sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Dan hukuman orang yang berzina sangat berat. Dan tidak ada hukuman dunia yang lebih berat daripada hukuman bagi orang yang berzina. Bahkan hukuman ini adalah hukuman yang mengerikan, hukuman yang keras, dan hukuman yang menghinakan bagi orang-orang yang berbuat zina. Sama juga seperti orang-orang yang sodomi, orang yang homoseks, orang yang berbuat seperti perbuatannya kaum Lut. Itu laknat pada Allah sampai disebutkan dalam hadis 3 kali. Nabi bersabda, la'anallah man amila amala qaumi Lut, la'anallah man amila amala qaumi Lut, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang melakukan perbuatan kaum Lut 3 kali. Nanti itu sahih dari Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Bahkan dalam satu hadis Nabi bersabda, man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Lut lewat, maka bunuhlah pelaku dan orang menjadi objeknya. Hadis ini sahih dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian tentang orang yang berzina, orang yang berzina, dan ini yang melakukan ulul amri, atau yang homoseksual lewat itu dibunuh, ulil amri yang melaksanakan. Kemudian tentang zina, adapun orang yang belum menikah dia berzina, Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 2 dan 3 Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihi ma'rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Di ayat kedua Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keluarnya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini penjelasan tentang perempuan dan laki-laki yang masih bujang. Kalau dia sudah menikah, seperti yang ditanyakan tadi, apakah dia duda atau janda, maka hukumannya lah rejam, dilempari dengan batu sampai mati. Di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. Kata Rasulullah, ambillah dariku, Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka, pejaka yang berzina dengan perawan hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan direjam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa orang yang sudah menikah baik dia duda atau janda, atau dia masih punya istri atau dia masih punya suami, masih ada suaminya, masih ada istrinya, dia berzina, itu hukumannya dengan direjam, itu dilempari dengan batu sampai dia mati. Dan dilakukanlah Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabatnya dilakukan demikian. Dan hukuman yang adil. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, hukuman pezina yang telah menikah dengan bentuk hukuman yang sangat menyakitkan ini dan tidak dibunuh secara langsung dengan pedang merupakan penebus untuk dirinya, karena telah merasakan kenikmatan yang haram yang telah dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila hukuman dirasakan pula oleh seluruh tubuhnya dengan dilempari dengan batu. Itu tentang di dunia. Adapun di akhirat, maka dia akan dibakar. Nabi SAW diperlihatkan tentang orang-orang yang masuk ke tungku api. Jadi disebutkan bahwa ada tempat tungku api yang Nabi menceritakan kepada para sahabat, yang di sana ada suara gaduh dan teriakan, dan dalamnya terdapat kaum laki-laki dan wanita yang telanjang, dan tiba-tiba api yang menyala dari bawah mereka, ketika api itu mendatangi mereka maka mereka berteriak, dan Nabi bertanya kepada dua malaikat, dan malaikat menjelaskan laki-laki dan wanita yang telanjang yang berada dalam tungku api mereka adalah para pezina. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian tadi ditanyakan, kalau umpamanya sekarang hukum Islam belum berlaku, belum terlaksana hukum Islam, tidak ditegakkannya hukuman cambuk atau rejam kepada orang yang berzina, bagaimana tentang hukuman itu? Ia diserahkan kepada Allah. Pada hakikatnya yang melaksanakan bukan orang per orang, bukan kelompok, tapi yang melaksanakan adalah ulil amri. Kalau seandainya di dunia ini sudah terlaksana hukum itu, maka di akhirat tidak terkena lagi hukuman dosa itu, dosa zinanya. Dosa yang lain tetap akan dihukum. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man asaba dzanban uqima 'alaihi haddu dzalika dzanbi fa huwa kaffaratuhu." Barang siapa yang melakukan satu dosa lalu tegakkan atasnya hukuman atas dosa tersebut, maka hukuman itu merupakan kafarat baginya. Jadi kalau di dunia dilaksanakan hukum syariat itu, maka itu penghapus dari dosanya dia. Adapun kalau belum terlaksana, belum dilaksanakan hukum Islam, belum tegakkan syariat ini, yaitu hukuman atau hukuman sudut, bagaimana? Ya tetap dia wajib bertobat kepada Allah. Adapun tentang di akhirat, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu aja. Tapi tetap dia suruh dia bertobat. Dengan tobat yang ikhlas, dengan tobat yang jujur, dengan tobat yang nasuh. Dan jangan sampai dia mengulangi perbuatan dosanya. Tapi ini, hukuman bagi orang berzina ini, hukumannya berat dan menghinakan. Karena ini merupakan moral yang paling jelek dan kotor. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dan bagi yang bertanya juga bisa baca buku saya tentang masalah zina ini, Jangan Dekati Zina. Ada saya jelaskan dalam buku saya Jangan Dekati Zina. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya masih ada waktu saja untuk menyampaikan satu penanya kembali saja. Nah, ada Abu Rizki di Tangerang yang sudah masuk di pagi ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya orang yang selalu meminta doa kepada orang yang soleh dengan alasan karena dia banyak dosa, Ustaz. Nah. Yang kedua, penjelasan hadis yang mengatakan bahwasanya takdir itu dapat dicegah dengan doa, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau Bapak sudah baca buku atau ikut kajian syara akidah yang setiap Sabtu kita kaji itu, ada di syara akidah itu tentang tawassul, pembahasannya tentang tawassul. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang syirik. Terus yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang nama-nama Allah yang mulia dan sifat yang tinggi. Yang kedua, yaitu tawassul dengan amal soleh yang dilakukan. Tawassul dengan amal soleh yang dia lakukan, yang dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Tapi ini ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup itu dilakukan kalau memang dia ada perkara-perkara yang berat, dan itu juga yang berkaitan dengan kaum muslimin, seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ya, pernah terjadi musim kemarau pada masa Rasulullah SAW. Ya, ketika Nabi khutbah Jumat, ketika Nabi SAW khutbah Jumat, tiba-tiba seorang Arab Badui datang, ya Rasulullah, telah musnah harta dan telah lapar keluarga. Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka Allah turunkan hujan. Hadis sahih Bukhari, Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik. Artinya berkaitan dengan kaum muslimin yang banyak itu manfaat gitu. Seperti juga pada zaman Umar bin Khattab terjadi demikian. Baca klik, maka Umar tidak datang ke kuburannya Nabi, tidak ada. Umar justru radhiyallahu anhu arda datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kata Umar kepada Abbas sambil berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui Nabi kami, lalu engkau turunkan hujan kepada kami, sekarang kami memohon kepadamu melalui paman kami, maka turunkanlah hujan. Ya, kalau dilihat ini perkara pakai yang besar. Adapun untuk perkara pribadi kita langsung aja kepada Allah. Sebab Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, dalam kalian semuanya berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Kita langsung kepada Allah. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah SWT, maka Allah akan kabulkan doa kita. Kalau ada perkara-perkara yang besar yang berkaitan dengan kaum muslimin, ya kita boleh datang kepada orang yang soleh. Orang yang soleh berdoa, dan kita juga berdoa untuk Allah mengabulkan doa kita. Itu yang ada, wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan tambahan dari Bapak tadi, dan juga ada penanya yang lain yang berkaitan dengan masalah takdir, Ustaz, yang bisa diubah dengan doa. Mohon syarah dan penjelasannya. Juga kaitannya dengan maksiat yang dilakukan dengan alasan takdir, Ustaz, sehingga sebagian mereka yang bermaksiat terus menjalani kemaksiatannya karena ini adalah sudah takdir begitu dari alasan sebagian mereka. Mohon penjelasan dari hal ini. Tentang masalah takdir iman kepada qadar, ini panjang ya pembahasannya dan sudah pernah kita bahas dalam pembahasan syara akidah al-sunnah wal-jamaah. Adapun tentang doa yang disebutkan tadi, la yaradul qadar ila du'a wa la yazidu fil umri ila al-birr. Nabi bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat memberi tambahan pada umur kecuali kebaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Ahmad, Al-Baghawi, Ibn Hibban, Al-Tahawi, dan yang lainnya dari sahabat Sauban. Kemudian, Ikhwan fil din, jazakumullah, tentang masalah tidak menolak qadar kecuali doa. Arti doa itu sendiri pada hakikatnya juga bagian daripada qadar. Arti semua yang terjadi di langit dan di bumi ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz semuanya. Semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada satupun yang terluput. Tidak ada. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka pun sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan kita wajib mengimani. Arti doa merupakan bagian daripada qadar. Jadi ketika seorang dia sakit, kemudian dia berdoa dan dikabulkan oleh Allah sembuh, itu bagian daripada takdir Allah. Artinya Allah sudah takdirkan bahwa ketika dia kena penyakit, maka dengan doa, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu juga merupakan dari takdir Allah SWT. Itu yang disebutkan la yaruddul qadar ila du'a, tidak menolak qadar kecuali doa. Artinya dengan doa itu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan kabulkan dia. Dan doa itu sendiri masuk bagian dari takdir Allah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan masalah orang beralasan dengan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Enggak boleh orang beralasan dengan takdir. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah al-qada wal-qadar. Kata beliau, boleh orang beralasan dengan takdir dalam masalah musibah. Soalnya dia terjatuh. Ini musibah dari Allah SWT. Ini takdir Allah. Atau ada orang yang dia lahir dalam keadaan cacat. Ini takdir Allah SWT. Tapi ketika dia berbuat dosa dan maksiat, dia tidak sholat atau dia tidak puasa, kata takdir Allah, dari mana dia tahu? Takdir Allah. Dari mana dia tahu bahwa itu adalah takdir Allah SWT? Justru Allah menakdirkan bagi dia, diwajibkan dia untuk sholat, diwajibkan dia untuk puasa. Dia diperintahkan untuk menjauhkan perbuatan dosa, diperintahkan dia untuk menjauhkan perbuatan khamar, riba dan yang lainnya. Maka tidak boleh orang beralasan dengan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sama saja ketika dia juga kalau beralasan dengan demikian, ketika dia lapar atau haus, ya enggak usah dia makan. Enggak bisa katakan bahwa takdir, kalau Allah takdirkan dia makan-makan nanti. Dia enggak mungkin melakukan demikian. Sama ketika dia mencari nafkah, kenapa enggak diam di rumah? Nanti juga uang itu akan datang dengan sendirinya, rezeki akan datang sendirinya. Kan dia enggak akan beralasan demikian, tetap aja dia cari nafkah setiap hari. Tetap aja dia keluar. Dan yang lainnya. Jadi enggak bisa orang beralasan dengan takdir dalam masalah perbuatan dosa dan maksiat. Tapi boleh dia beralasan dengan takdir dalam musibah. Dan ikhwan fil din, jazakumullah, meskipun semua sudah berjalan dalam mahfud, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Enggak ada. Tidak ada satupun malaikat yang dekat yang tahu tentang apa yang Allah takdirkan, yang Allah tulis dalam mahfud. Dan tidak ada seorang nabi pun yang tahu tentang itu. Nah, kewajiban kita mengimani qadar dan qadar itu baik dan buruk. Dan kewajiban kita yang kedua, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Apa yang Allah Rasulnya perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah Rasulnya larang kita jauhkan. Itu yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dari ilmu saya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi yang panjang lebar saya jelaskan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah. Dan juga kita keluar dari Ramadan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita. Karena orang yang celaka. Itu orang yang masuk Ramadan dalam keadaan keluar Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah. Dan Allah mengampuni semua dosa kita. dan juga mudah Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk tetap melaksanakan ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah yang telah menyampaikan syarah hadis yang berisi luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kajian ilmiah kita di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.